السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat mempelajari ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala, mempelajari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, nikmat yang sangat mahal dan tidak bisa dinilai dengan harta dunia. Bagaimana tidak, ulama kita mengatakan bahwa ilmu adalah puncak tertinggi yang akan melindungi seseorang dan akan menjaga seseorang, dan itu yang ditanamkan oleh para ulama kita dalam hati murid-murid mereka dan kita, agar kita tahu bahwa memang kalau kita ingin diangkat oleh Allah, maka kita harus menyelami ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu diantara kalian dengan ketinggian beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan kepada kita bahwa sekali lagi ketinggian kemuliaan di dunia dan di akhirat itu ditentukan oleh iman dan ilmu, dan itu yang harus menjadi prinsip kita, iman dan ilmu. Dan Allah menyukai hal-hal yang tinggi, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan At-Tabrani, innallaha ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur wa asyrafaha. Allah itu mencintai hal-hal yang tinggi dan hal-hal yang mulia. Wa yakrahu safsafaha. Dan Allah enggak suka dengan hal-hal yang rendah dan receh. Jadi Allah itu mencintai hal-hal yang tinggi dan hal-hal yang mulia. Inna Allah ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur wa asyrafaha. Allah suka dengan hal-hal yang tinggi, hal-hal yang mulia. Allah itu mencintai cita-cita besar, cita-cita yang tinggi. Dan cita-cita tertinggi adalah surga, surga. Makanya Nabi katakan, kalau Anda meminta, mintalah Jannatul Firdaus, Firdausil A'la, Firdaus yang paling tinggi. Dan Allah benci hal-hal yang rendah, dan yang paling rendah adalah neraka. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita merenungkan hal ini dan bersyukur ketika kita dipertemukan dengan ilmu secara rutin. Dan semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah manfaat dari apa yang Kau ajarkan kepada kami. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua beliau, guru-guru beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada seluruhnya. Kembali bersama nafkah, bab nafkah alal iyal, bab nafkah kepada iyal. Dan kita kemarin sudah membahas hadis Ummu Salamah. Ketika ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, hal ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim, apakah aku mendapatkan pahala jika aku memberikan nafkah kepada anak-anaknya Abi Salamah, walastu bitarikatihim, walastu bitarikatihim, hakadha hakadha, dan aku tidak akan membiarkan mereka terlunta-lunta minta apa, cari ke sana cari ke sini. Innamahum bani, mereka adalah anak-anakku. Faqala na'am. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Na'am. Ya. Laki ajru ma anfaqti alaihim. Engkau mendapatkan pahala dari apa yang kau nafkahkan kepada mereka." Hadirin Allah muliakan, sekali lagi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa memberikan nafkah kepada anak-anak mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa ketika ayah tidak bisa memberikan nafkah karena uzur syar'i, dalam kasus ini ayah wafat, Abu Salamah wafat, ayah mereka itu telah wafat, maka ketika ibu yang memberikan nafkah, maka ibu mendapatkan pahala nafkah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bagaimana mengertinya para sahabat tentang skala prioritas. Karena mereka bertanya langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya. Dan ini pentingnya bertanya dan memastikan apakah hal yang akan kita kerjakan dapat pahala atau tidak. Ini pelajaran penting. Terkadang kita enggak pernah atau seringkali kita enggak memikirkan hal tersebut, padahal waktu itu terus berjalan. Dan waktu kita di dunia enggak lama. Lalu kita akan beralih ke alam barzakh. Nah, penting bagi kita untuk mengisi waktu untuk dengan hal-hal yang berpahala selain ibadah-ibadah yang mahdhah, yang jelas, yang ritual seperti sholat, zikir, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Dan kalau kita nggak tahu, kita tanya, saya ngerjain ini itu dapat pahala nggak ya, gitu loh. Sebagaimana Ummu Salamah, Ummu Salamah bertanya, kalau saya kasih nafkah kepada mereka, saya dapat pahala nggak ya Rasul? Sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW, ya kamu dapat pahala. Coba kita tanya, saya kalau lakukan ini saya dapat pahala nggak ya? Saya kalau ngerjakan ini saya dapat pahala apa nggak ya? Saya kalau habis pulang kantor saya kesini dulu untuk ngerjakan ini, itu kira-kira saya dapat pahala apa nggak? Saya sebelum berangkat kantor pagi-pagi itu saya melakukan ini, itu saya dapat pahala apa enggak? Coba pertanyakan hal tersebut. Karena waktu itu sebentar dan singkat, dan waktu yang berlalu tidak akan bisa kita kejar kembali dan kita dapatkan kembali. Maka ini yang perlu kita pastikan dan tanyakan. Dan lihat bagaimana para sahabat semangat dalam mencari pahala. Para sahabat itu semangat dalam mencari pahala. Dan mereka bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semangat ini yang harus kita tiru, semangat ini yang harus kita adopsi dan terapkan dalam aktivitas kita. Terapkan dalam aktivitas kita. Saya kalau beresin rumah dapat pahala enggak ya? Saya kalau bantu istri dapat pahala apa enggak ya? Saya kalau ini tuh, kalau saya main sama anak tuh saya dapat pahala apa enggak ya? Kalau weekend saya punya dua pilihan, saya main sama teman-teman dan saya main sama anak saya. Kira-kira pahala yang lebih besar yang mana ya? Itu cara bertanya sederhana itu dikembangkan, hadirin. dan dijadikan kultur, mana yang lebih pahala? Kalau saya harus milih sih, kira-kira saya milih yang mana ya, yang paling menguntungkan saya, mana yang paling berkah? Jadi kita tuh mengerjakan sesuatu di atas ilmu dan kita yakin gitu loh. Enak, jadi kalau melakukan sebuah aktivitas tuh gak setengah-setengah, karena kita tahu kita dapat pahala. Kita misalnya weekend, ada banyak kita tuh kalau sama anak-anak udah setengah-setengah, dan kalau main sama anak udah gadget terus di depan, di yang kita pegang. Ayo pas ini pak, ya sebentar. Coba tanya, man, ini pahala gak sih? Oh pahala, besar gak? Oh besar. Oh yaudah saya taruh, saya fokus sama mereka. Itu sebagai contoh. Coba ditanyakan, saat misalnya kita istri, kita malas-malasan ngelainin suami, tanya, saya ngelainin suami itu dapat pahala apa enggak? Oh dapat, besar? Oh besar. Maka maksimal gitu, berarti besar. Oh dapat pahala ya ngelainin suami, dapat pahala. Jadi all out gitu ngelainin suami. Saya tuh kalau gak dengerin istri saya cerita, itu dapat pahala gak Pak Ustaz? Oh dapat. Tapi gak berhenti-berhenti ceritanya. Wah itu pahalanya lebih besar. Jadi semangat gitu-gitu. Bukan mulanya, oh ini gak pernah selesai cerita gitu loh. Oh dapat pahala gitu loh. Asal proporsional juga. Jadi dengerin dia bicara dapat pahala Pak Ustaz? Dapat insya Allah. Emang ada dalilnya, Nabi SAW dengerin Aisyah bicara. Dan nyimak lagi, kan makanya di setelah di closingnya kan Nabi sebutkan pandangan beliau, menunjukkan beliau itu nyimak dari awal sampai akhir. Jadi hadirin Allah muliakan, penting kita punya mental seperti ini. Jadi aktivitas duniawi kita itu, atau waktu kita di dunia itu memang benar-benar selalu punya kandungan berinteraksi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah kasih pahala gak ya? Allah ridho gak ya? Itu harus selalu berpikir demikian. Saya kalau dapat ini dapat pahala, sudah dapat pahala. Kan kalau bicara, kalau pertanyaan sudah dapat, apakah saya dapat pahala? Ini kan berarti orang ini punya perhatian kepada Allah. Mikir gitu loh, Allah kasih saya pahala enggak? Kan pahala bukan dikasih teman, bukan dikasih saudara, bukan dikasih kakak, bukan dikasih adik. Kalau udah bicara ajar, udah bicara pahala, berarti ini sudah muamalah bainal abdi wa rabbihi. Ini sudah interaksi antara hamba dengan Rabb-nya. Hamba dengan Rabb-nya. Dan itulah hakikat ilmu. Dijelaskan para ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin dan lain sebagainya. Mereka mengatakan bahwa ilmu itu bukan maklumat semata, tapi ilmu adalah muamalah bainal abdi wa rabbihi. Ilmu itu adalah interaksi antara hamba dengan Rabb-nya. Sehingga jadi kita jadi semangat. Dan ini hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Jadi ini bukan sebatas pertanyaan apakah ini berpahala atau tidak. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa seseorang punya perhatian dengan Rabb-nya. Seseorang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mencari ridha Allah sebagai tujuannya, mencari wajah Allah sebagai motifnya, menjadikan ganjaran Allah sebagai penyemangatnya dalam melakukan aktivitas. Itu hal yang sangat penting. Itu interaksi antara hamba dengan Rabb-nya Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, itu hal penting. Dan terakhir, dengan hadiat Ummu Salamah, bagaimana pentingnya memberikan nafkah kepada anak. Dan kalau orang tua tidak memberikan nafkah kepada anak, maka anak rentan terlunta-lunta. Anak rentan terlunta-lunta. tarikatihim hakadha wa hakadha itu lan tatrukahum yatafarraquna li talabil qut yaminan wa shimala. Ummu Salamah tuh enggak mau meninggalkan anak-anaknya berpencar ke sana kemari untuk mencari sesuap nasi, untuk mencari kebutuhan hidup mereka, untuk mereka bertahan hidup. Jadi kita tahu bersama-sama kalau orang tua tidak menafkahkan anaknya, anak terkatung-katung, anak kesana kemari, anak terlunta-lunta, anak, dan itu rentan, sangat rentan. Kalau itu terjadi, hadirin, seringkali anak kehilangan waktu terbaiknya untuk membangun pondasi, untuk edukasi, untuk pendidikan, dan melakukan hal-hal yang mungkin menghasilkan uang secara jangka pendek, tetapi merugikan mereka jangka panjang. Itu belum kalau mereka bisa rentan dieksploitasi, rentan mereka ketemu orang yang salah terus human trafficking, rentan mereka ketemu dengan A, si B, lalu dijual atau menjadi alat pemuas nafsu dan lain sebagainya. Dan itu terjadi di orang lapangan, ngertilah hal-hal seperti ini. Kenapa? Salah satu faktornya karena orang tua gak menafkahi. Orang tua tidak menafkahi. Jadi ini pelajaran penting. Ummu Salamah bukan wanita biasa, dan ini istri Rasulullah SAW. Dan Ummu Salamah alimah, ilmunya tuh matang Ummu Salamah. Makanya lihat cara beliau memberikan alasan, ya Rasulullah, saya gak bisa tinggalkan anak-anak hakada wa hakada, hakada wa la hakada, kesana kemari hanya itu. Artinya ini momentum bagi mereka untuk fokus membangun pondasi masa depan, untuk fokus belajar, untuk fokus mendapatkan edukasi, untuk fokus menanamkan pondasi dan sebagainya. Mereka kesana kemari waktu habis. Jangan sampai mereka kesana kemari waktu habis. Dan ini berbeda dengan anak-anak yang memang dari kecil sudah dilibatkan orang tua, diperkenalkan bisnis orang tua untuk mengedukasi mereka. Misalnya ada sebagian orang tua ajak anaknya ke tokonya, tapi bukan mengeksploitasi, tapi untuk ngajarin bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana hospitality menghadapi pelanggan atau konsumen, bagaimana menghadapi misalnya arogansi, karena ada pihak, sebagian pihak menganggap pembeli kan raja, jadi colong. Itu dari kecil, misalnya dari usia ini anak-anak tuh diperkenalkan dengan itu. Tujuannya adalah mengedukasi, ini kotak lain. Ini kotak, justru ini orang tua yang sangat bertanggung jawab. Bukan hanya kasih materi kepada anak-anaknya, tapi memberikan pengalaman, memberikan edukasi, mematangkan, lalu terus habis itu diskusi. Kamu tadi gimana? Tadi hari kamu, kamu ngeliat orang tuh gimana sih, nak? Oh, tadi ada yang apa, mereka ada baik banget loh ya gitu, tapi ada yang kok suka ini ya, merintah-merintah begitu ya, ya begitulah manusia, ya, itu nggak ada isu. Tapi kalau orang tua lepas tanggung jawab, akhirnya ini anak nggak jelas, terlunta-lunta, ini kan bahaya. Kalau mereka di momen-momen penting mereka di kecil itu sudah terlunta-lunta, bahaya. Oh, itu yang tidak diinginkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Makanya pentingnya nafkah buat anak-anak. Pentingnya nafkah untuk anak-anak. Itu hal yang sangat penting. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah memuliakan Imam Nawawi, Ustaz dan kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah melumaikan ulama-ulama kita. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika seorang ayah tidak bekerja, kemudian yang mencari nafkah ibunya sampai si ayah wafat? Apakah ayah tetap berhutang kepada istrinya dan bagaimana membayarkan hutangnya terhadap nafkah yang telah istri berikan kepada anak-anaknya? Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagaimana kita jelaskan keterangan para ulama bahwa itu hutang. Dan kalau kalau bagaimana membayarkan hutang pada istri, dihitung aja istrinya keluarin berapa uang yang atau berapa ya biaya yang dikeluarkan oleh istrinya untuk anak-anak, kalkulasi semua dibayarkan. Itu hal itu yang dijelaskan oleh para ulama hadirin sekalian. Dan sekali lagi dalam bab ini kita diajarkan oleh para ulama kita pentingnya suami atau ayah itu mencari nafkah, pentingnya bekerja untuk kebaikan si suami dan ayah itu sendiri. Untuk artinya kalau ayah tidak mencari nafkah dan sehingga tidak atau misal sebaliknya ya, kalau ayah tidak memberikan nafkah karena tidak bekerja dan tidak punya penghasilan, maka sekali lagi ayah atau suami tersebut kehilangan peluang pahala yang sangat besar, kehilangan kesempatan dapat pahala yang sangat besar. Rugi hadirin, rugi besar, belum lagi dosa menyanyiakan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i itman, cukuplah seorang difonis pendosa. Terus yang berikutnya, ia gak akan mendapatkan keutuhan hidup dan kepuasan hidup, kebahagiaan hidup yang hakiki. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, fansaf fa innal ladzidz al'aysi fi nasabi, berjuanglah karena kelezatan hidup itu ada pada perjuangan. Jadi sebuah kerugian besar bagi suami atau ayah yang tidak bekerja dan sehingga dia tidak bisa memberikan nafkah padahal dia mampu, kecuali kalau ada udzur syar'i. Makanya sebagian pihak mengatakan, kok enak banget ya suaminya santai-santai, istrinya bekerja, enak banget laki-laki kayak begitu. Jawabannya keliru, bukan enak banget, hidup kayak gitu tuh gak enak hadirin, hidup kayak begitu tuh gak enak, serius deh. Hidup gak ada kerjaan, nanti lihat sini, gak enak hidup seperti itu karena keluar dari fitrah manusia, keluar dari fitrah laki-laki misalnya, gak enak, gak nyaman. Mungkin secara materi dipenuhi tanpa harus bekerja, tapi secara jiwa tidak, secara jiwa enggak. Secara jiwa itu orang-orang yang bekerja benting tulang dan menjalani pekerjaan yang terkesan rendah, terkesan ya rendah di mata banyak pihak, yang terkesan rendah di mata banyak pihak, tapi kalau itu halal itu mereka lebih beruntung daripada orang yang hidupnya semua cukup tapi nggak bekerja. Quality life-nya tuh lebih nikmat tadi. Walaupun sekali lagi dia mengerjakan pekerjaan yang terkesan, sekali lagi terkesan rendah di mata banyak orang. Karena kalau di sisi Allah kan yang penting halal dan bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi ini yang perlu kita jamkan bersama-sama. Jadi jangan sampai nggak bekerja dan akhirnya kita hidupnya cuma sekali, nggak rugi sekali ya, hanya digunakan untuk santai, tidur, terus ini ngobrol-ngobrol. Boleh tidur, boleh ngobrol, tapi berjuang menafkahi keluarga itu mahal, hadirin. Nah itu kak, manusia tuh amalnya tuh dari sisi materi, harus dari sisi materi terus enak banget ya. Kita tuh nggak terbiasa menilai sesuatu dari sisi jiwa, dari sisi hati. Kalau kita bicara dari sisi hati dan jiwa, nggak enak hidup kayak begitu. Beneran nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga serta seluruh ulama. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan untuk Ustaz dan seluruh dan keluarga, seluruh tim dan seluruh umat. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, suami saya memiliki keponakan dari saudara laki-laki yang telah meninggal dunia. Saat ini keponakan suami 3 orang membutuhkan biaya untuk kuliah. Namun karena kondisi suami saat ini tidak memiliki penghasilan yang lebih, hanya bisa membantu 2 orang saja. Saya sebagai istri juga tidak menuntut banyak pada suami. Selain kita juga belum dikaruniai keturunan, saya juga bekerja. Apakah berdosa ketika suami saya tidak memenuhi kebutuhan anak-anak yatim tersebut? Bagaimana sebaiknya sikap saya sebagai istri untuk bisa mendukung suami untuk menyelesaikan permasalahan ini? Semoga Allah memberikan kesempatan pertanyaan saya bisa dijawab. Jazakallahu wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita belum bicara secara komprehensif ya tentang masalah kewajiban nafkah kepada anak misalnya, khususnya ketika suami atau ayah itu wafat atau udzur syar'i tidak bisa memberikan. Insyaallah di waktunya kita akan bahas. Itu yang pertama. Yang kedua, dan semoga Allah mudahkan kita menjembatani ilmunya para ulama. Lalu yang kedua, singkat untuk hal ini, hendaknya suami bersungguh-sungguh untuk 3 keponakannya ini. Kalau tidak ada pihak lain yang bisa mengcover dari keluarga suami, khususnya yang laki-lakinya. Dan yang kedua, kembali ingat kaidah kita dalam surat At-Talaq ayat 7. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan bagi orang yang disempitkan oleh Allah rezekinya, maka hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan yang Allah kasih. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan. Jadi suami kita, anaknya kita motivasi untuk memperjuangkan pendidikan keponakan-keponakannya hanya saja sesuai dengan kemampuannya. Hanya saja sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang perlu dilakukan, coba evaluasi diri. Coba perkuat ketakwaan. Karena rezeki itu sangat ditentukan ketakwaan. Wa man yattaqillah ya ja'allahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Berarti bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. At-Talaq ayat 2 dan 3. Jadi mungkin takwa kita kurang. Mungkin takwa kita, hubungan kita sama Allah kurang, tawakal kita kurang. Coba perbaiki tawakal kita, ketakwaan kita. Coba perbaiki usaha kita, mungkin masih belum maksimal. Lalu kalau semua sudah maksimal, sudah benar-benar upaya dan masih tidak cukup, maka itulah yang Allah kasih. Kita nggak dituntut untuk maksa juga. Lalu perlu kita ingatkan, memberikan nafkah berupa kesempatan edukasi kepada anak atau keponakan kan tidak harus di kampus tertentu. Itu yang pertama. Kadang-kadang sebagian pihak kayak maksa harus di kampus A, harus di kampus B, kan gak harus ke sana. Ilmu atau pendidikan atau edukasi kan sangat terbuka. Terus yang kedua pun juga gak harus di pendidikan formal. Bisa jadi di sarana yang lain. Dan sarana pendidikan sekarang tuh alhamdulillah Allah buka, hadirin, lebih luas daripada era-era dulu. Allah buka. Jadi ini yang harus kita ini kan. Kalau mampu, ya alhamdulillah. Kalau nggak mampu, nggak harus, dan nggak harus sekarang juga. Nggak harus sekarang juga. Kita tahu ada banyak orang-orang berhasil itu masuk kuliahnya terlambat. Ada ngumpulin uang dulu, dia kerja dulu, dia kumpulin uang, baru habis itu dia lanjut kuliah lagi. Atau dia mulai kuliah. Jadi sarana tuh banyak banget. Opsinya tuh bukan oh aku nggak mampu, udah ya. Yang kuliah dua orang aja, yang satu silakan cari jalan hidupnya sendiri. Gak harus begitu juga. Gak harus demikian. Karena sarana ilmu bukan hanya di sarana-sarana formal. Bisa informal, bisa non formal. Ada banyak sarana. Dan kita lihat banyak nama-nama besar itu gak mengenyam pendidikan formal. Nama-nama besar. Dan sebaliknya, ada banyak orang yang pendidikan formalnya tinggi, gak sesukses yang pendidikan formalnya rendah. Dan rezekinya gak sebanyak yang pendidikan formalnya rendah. Itu jelas sekali kita lihat. Oleh karena itu, coba tenang dulu, istighfar, taubat, perbaiki ketakwaan, tawakal, lalu ngelihat apa yang Allah bukakan. Ingat pertolongan Allah sesuai dengan beban kita. Tapi kadang-kadang kita gak ngelihat itu pertolongan, atau kita fokus pada apa yang kita inginkan, sehingga pertolongan Allah di sisi lain itu tidak kita tengok. Itu yang jadi masalah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan mensupport mereka harus, tapi tinggal bagaimana caranya dan dengan sarana apa. Harus totalitas, tapi jangan maksa di atas kemampuan kita. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta.